الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-153 dari surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kita tentang perang Uhud. Dengan kejadian yang terjadi padanya dan pelajaran yang diambil kata Allah Subhanahu wa taala, ittus'iduna wa la talwuna ala ahadin. Ingatlah ketika kalian wahai sahabat Rasulullah ketika kalian naik ke gunung karena lari dari kejaran orang-orang Quraisy, orang-orang kufar musyrikin. Wala taluna ala ahadin, dan kalian pun tidak lagi menengok ke belakang. Pokoknya waktu itu kalian berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Karena kondisinya memang tidak seperti yang diharapkan sebelumnya. Yani pasukan kaum muslimin diserang dari dua arah. Dari arah depan dan dari arah belakang. Sehingga ayahnya Jabir radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh kaum muslimin sendiri karena dianggap bagian dari pasukan musyrikin. Karena kacaunya keadaan. Barakallahu fikum. Jabir yang saat itu melihat ayahnya diserang oleh kaum muslimin sendiri karena ketidakjelasan, tapi beliau hanya bisa mengatakan, Abi, Abi, ya kaum, Abi, itu ayahku, itu ayahku. Tak terdengar mungkin ucapan Jabir dan teriakannya, tetap mereka membunuh ayahnya Jabir radhiyallahu ta'ala, karena kondisinya, barakallahu fikum, yang sangat tidak jelas pada saat itu. Itu sa'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Rasa takut, rasa khawatir menyelimuti para sahabat sehingga mereka lari dari peperangan pada saat itu. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap terus maju. Barakallahu fikum. Memanggil kalian wahai kaum muslimin, war rasulu yad'ukum fi ukhrakum, rasul memanggil kalian, ibadallah, ilayya ibadallah, mari, mari ke sini, bergabung dengan kami di sini. Kalian pun tidak mendengarkannya dan tidak menengok ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kondisi kacau, tidak terkontrol para sahabat karena rasa takut yang ada pada mereka. Kalian dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kalian pun tidak menengok ke Rasulullah dan tidak bergabung kepada beliau. Fa asabakum ghamman bi ghammin, maka kalian pun ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa sakit, rasa sempit, rasa sedih. طيب قال الله سبحانه وتعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. Ini semuanya agar supaya jadi pelajaran agar kalian tidak bersedih dengan apa yang luput dari kalian dari ghanimah. Ya sejak dari awal kalian teriakkan al-ghanimah ya qaum al-ghanimah. Tapi kita sudah menang padahal belum. Cuma baru terpukul mundur orang-orang kafir Quraisy, mereka pun mundur ketika pasukan kaum muslimin nampak oleh orang-orang musyrikin bahwa tidak ada pelindung bagian belakang mereka. Akhirnya mereka separuhnya berbalik menghantam kaum muslimin dari belakang sehingga kondisinya kacau balau. Fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum, agar supaya kalian tidak bersedih atas apa yang luput berupa ghanimah, kalian tidak peroleh ghanimah. Walama asabakum, dan juga agar supaya kalian tidak bersedih dengan apa yang menimpa kalian dari luka, sayatan, bahkan ada yang barakallahu fikum mati syahid, hazimah, terkalahkan kaum muslimin pada saat itu. Jadi, kenapa terkalahkan? Karena mereka menyelisih Rasulullah SAW. Itu inti dari pelajaran. Inti pelajaran kita adalah ketika kita menyelisihi Rasulullah SAW yang ada adalah hazimah, kekalahan. Barakallahu fikum. Ini dalam bentuk penyelisihan, tidak mentaati Rasulullah SAW dalam bentuk teknis. Barakallahu fikum. Rasulullah sudah menetapkan masing-masingnya. Pasukan ini di sini, pasukan ini di sini, pasukan ini di sini. Dan jangan ada pun yang, dan jangan ada seorang pun meninggalkan tempatnya sampai ada perintah dari aku. Ternyata sebagian di antara mereka meninggalkan, bukan semua, tapi akibatnya menimpa semua. Ini satu sisi penyelisihan terhadap Rasulullah dalam bentuk teknisnya. Tapi yang kedua adalah di perang Hunain, penyelisihan terhadap Rasulullah SAW dalam bentuk sedikit di antara mereka memiliki rasa takabur, keluar dalam bentuk ucapan lan nughlabal yawma ankilla, kita pada hari ini tidak akan mungkin terkalahkan karena sedikitnya pasukan. Dan memang pada saat itu pasukan kaum muslimin sangatlah banyak, 10.000 lebih. Setelah Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, orang-orang Makkah masuk Islam, ikut serta setelah itu dalam peperangan. Di antara mereka inilah yang muncul ucapan lan nughlabal yawma ankilla. Baik, kita tidak akan terkalahkan hanya karena kurangnya pasukan. Kita ini banyak, tidak mungkin kalah. Maka Allah memberikan pelajaran dan teguran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma Hunainin id ajabatkum katsratukum falam tughni ankum syai'a." Dan di hari Hunain, perang Hunain, ketika kalian takjub dengan jumlah kalian yang sangat banyak, ternyata jumlah yang sangat banyak itu tidak memberikan efek apa-apa sedikit pun untuk kalian. Jadi, subhanallah. Begitu pasukan kaum muslimin masuk ke lembah Hunain, langsung diserang mati-matian oleh orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kufar Hawazin. Jadi, kaget kaum muslimin, belum begitu tertata rapi pasukan diserang bertubi-tubi, bubar, lari pontang-panting meninggalkan peperangan. Subhanallah. Tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap maju. Ana nabiyyun la kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah seorang nabi dan tidak ada dusta yang aku ucapkan. Dan aku adalah keturunannya ibnu Abdul Muttalib. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Al-Abbas untuk memanggil barakallahu fikum kabilah per kabilah. Dipanggil, diteriakkan agar supaya mereka kembali ke peperangan. Baik. Maka mereka pun ketika mendengar panggilan itu langsung kembali ke medan perang untuk melanjutkan peperangan. Diatur kembali, ditata ulang sehingga peperangan berimbang pada saat itu. Dan kemenangan terakhir diraih tetap oleh kaum muslimin. Tapi yang jelas, di situ ada pelajaran besar. Tidak boleh ada rasa angkuh sombong sedikit pun. Barakallahu fikum. Karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi di Hunain dan ini yang terjadi di Uhud. Kekalahan muncul karena penyelisihan. Kemenangan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Itu sudah menjadi kunci. Itu sudah menjadi ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Likala tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Baik, dari kebaikan Allah Maha mengetahui. Dari niatan-niatan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, mau diungkapkan dengan terang dan jelas, mau disimpan dalam hati dalam bentuk niatan dan keinginan serta cita-cita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran singkat untuk kita, barakallahu fikum, agar supaya tetap tawadhu, rendah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah." Siapa yang rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, justru Allah akan angkat dia. Allah tinggikan, Allah nampakkan. Allah muliakan. Akan tetapi kebalikannya, tidak ada seorang pun yang merasa bangga, merasa tinggi, merasa lebih hebat kecuali Allah Subhanahu wa taala rendahkan, hinakan. Ini sudah menjadi kaidah dalam syariat kita, barakallahu fikum. Sehingga at-takabbur dan ujub tidak pernah boleh ada dalam diri kita. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan satu ayat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.